Salam brother, kali ini gue bakalan nge-review diskusi umum antar Ustadz Rahmat Baikuni dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil atau Kang Emil. Namun seperti biasa, sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu karena dijamin gratis dan selalu ada manfaat di setiap videonya. Oke brother, kita langsung saja mulai reviewnya. Setelah timbul polemik di sosmed berkaitan dengan Masjid Al-Safar, kilometer 88 Bandung, Jakarta, kemarin tanggal 10 Juni 2019, akhirnya Ustadz Rahmat Baikuni bertemu dengan Gubernur Ridwan Kamil atau Kang Emil. Gua dapat info ini sehari sebelum hari H, dari flyer via WA Group ya kemarin tuh. Jadi dapatnya dua desain flyer, yang satu dari panitia, yang satunya lagi ini dari MUI-nya kayaknya. Gua datang sini karena panggilan hati aja sih. Asli, serius. Sebagai pemuda yang cinta agama dan tanah air ini, ya udah seharusnya lah kita tahu polemik yang sedang terjadi ya. Supaya di kemudian hari ada bekal bagaimana seharusnya kita bersikap. Gitu sih. Oke, jadi ini pas gua datang itu keadaan udah bener-bener padat kendaraan ya. Ini di parkiran timur maupun selatan juga udah penuh ampe meluber keluar-luar, apalagi dalamnya kayak gini tuh. Dan juga katanya sih di dalamnya udah penuh padat banget, tapi gue coba masuk ke dalam untuk membuktikan dan ternyata bener-bener membludak. Gua coba untuk ngerangsek masuk ke dalam ya, niatannya sih mudah-mudahan ada celah buat bisa ke dalam ruangan gitu ya. Cuman nih bener-bener gak bisa banget ya, gak bisa banget, gak ada celah buat gua selepet-selepet, yang akhirnya ya gue cuma bisa ngetek video sama foto di luar ruangan diskusinya bro. Duh, sedih banget ya. Tapi alhamdulillahnya sih kita masih bisa ngelihat hasil dari diskusinya karena udah ada beberapa video ya dari teman-teman gue di FB juga ada, maupun juga yang ada di YouTube. Ya beberapa channel YouTube yang gue nanti tulis cantumin ya di bawah di deskripsi. Dan yang pertama yang akan kita review ataupun juga kita akan dengerin penjelasannya yaitu dari Ustadz Rahmat Baikuninya dulu. Tapi tentunya ini cuman cuplikan dari ya menit-menit terakhirnya aja, karena sebetulnya sih lengkapnya itu setengah jaman lebih ya kayaknya. Dan ya teman-teman bisa ngelihatnya juga di channel YouTube yang nanti gue bakalan kasih tahu juga sih. Sekarang kita dengerin dulu menit-menit terakhir penjelasan dari Ustadz Rahmat Baikuni. Melayani kepentingan mereka, sadar ataupun tidak sadar melayani kepentingan Yahudi di negaranya. Kemudian mereka menciptakan satu sistem politik demokrasi, dan kita rasakan sekarang efek buruk dari demokrasi, betul? Kebenaran disingkirkan dan keburukan diangkat, betul? Dan itu tanda apa yang disebutkan Rasulullah SAW. Mereka juga menciptakan sistem ekonomi kapitalisme di mana Cina sekarang mendominasi ekonomi itu. Kemudian mereka menciptakan satu sistem militer, main bantai, bukti belakangan, betul? Mereka tangkap, mereka bantai, mereka fitnah, mereka bunuh, bukti belakangan. Ujung-ujungnya mereka salah dan mereka minta maaf. Cukup minta maaf. Ini sekarang sedang terjadi di tanah air kita. Padahal ini gaya-gaya Yahudi dulu membantai umat Islam di Palestina. Semua ini adalah untuk menuju singgasana yang akan mereka persiapkan untuk Iblis dan Dajjal. Negara mana yang akan mereka kuasai sebagai pusat di mana akan mereka mendirikan pemerintahan mereka? Di mana lagi kalau bukan Palestina, Allah? Kalau Palestina adalah jantung dunia. Menguasai Palestina artinya menguasai dunia. Allah, warna hijau adalah umat Islam dari tahun ke tahun. Hari ini, dari 12 provinsi Palestina, tinggal satu yang belum dikuasai Yahudi. Gaza. Artinya, saat ini Palestina ada di dalam kekuasaan Yahudi. Saya khawatir jika Cina dibiarkan di tanah air kita, maka nasib kita sama dengan nasib Palestina.

Masjid Al-Safar di area Cipularang sah dijadikan tempat sholat, menandakan ulama belum bersepakat. Bukan berarti saya memilih salah satu, saya ingin ulama bersepakat dulu supaya dapat panduan itu. Menurut Pak Ketua, Wakil Ketua MUI, tidak ada aturan khusus dalam mengatur desain bentuk suatu masjid. Waktu saya kuliah juga saya tanya ke ulama ringan desain masjid, kumaha aturannya? Ke ayat periduan, tidak ada dalam aturan kudu bentuknya bentuk itu kira-kira. Berikut. Kemudian, entah kenapa kita mendapat penghargaan dari Arab Saudi Al-Fawzan Award. Saya tanya wartawan yang tanya, jawabannya sama. Ini tidak bertentangan, tidak ada rumus baku dalam mendesain masjid. Kang Emil juga dapat porsi bicaranya sama ya, sekitar 30-an menit kurang lebih. Tapi beliau ini di slide terakhirnya menampilkan kesimpulan yang teman-teman semua bisa berhentiin dulu nanti videonya ini, terus teman-teman baca-baca dulu kesimpulannya. Dan tentunya bagi teman-teman yang pengen dapat secara utuh videonya, nggak terpotong-potong, dan memang sebaiknya sih gitu ya teman-teman, bisa akses channel YouTube di Humas Jabar, dan ya nanti di sana teman-teman bisa nyimak video fullnya yang mudah-mudahan ya teman-teman bisa ambil ibrohnya gitu ya. Oke, jadi itu tadi review acaranya. Kalau menurut gue sih, dan teman-teman boleh nggak sepakat ya, pertama gue respect banget ke kedua pembicara karena udah gentle banget hadir di forum terbuka dan saling menjelaskan dengan penjelasan yang sesuai porsinya. Baju terus, semoga kedepannya makin baik lagi. Kedua, gue berharap sih kedepannya nggak ada lagi bangunan yang berpolemik ya. Kalaupun emang nggak ada ketentuan misalnya masjid harus gimana bentuknya, seenggaknya sih seorang arsitek bisa peka situasi dan menghindari bentuk-bentuk yang memang bakalan menimbulkan polemik itu sendiri. Oke, segitu dulu video gue kali ini. Semoga bermanfaat. Dan gue ingetin yang belum subscribe untuk klik dulu tombol subscribe-nya di bawah karena dijamin gratis dan selalu ada manfaat di setiap videonya.